Dari Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah berkata, perkara yang paling berat di dunia adalah ikhlas. Aku sering menghilangkan ria dari hatiku, tetapi seolah tumbuh lagi di hatiku dengan warna yang berbeda. Dinukil dari kitab Jami'ul Ulum wa Hikam, karya Ibnu Rajab Al-Hambali.